pada duniawi terbuang suci budi. Keegoan melampau batasan, hilang kemanusiaan. Luka parah isi dunia, tangan-tangan penuh dosa. Hukum Tuhan sedar segera. Obor Islam yang marah membara, serata ruang dunia. Sunnah Nabi kian dituruti, hilang kemanusiaan. Luka parah isi dunia, tangan-tangan penuh dosa. Hukum Tuhan sedar segera. Tiap saat masa yang berlalu, bertambah usiamu. Tuhan,